Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fahimasyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita dari membacakan risalah Al-Qaulus Sadid, di sini saya akan membacakan satu hadis sebagai pengingat dan motivasi kita terkait 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Padanya ada fadilah dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di malam hari ini sudah memasuki tanggal 2 di bulan Dzulhijjah. Sehingga masih tersisa kesempatan untuk kita beramal di hari-hari yang setelahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma minal ayami al-amalu salih khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ashr." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hari pun dari hari-hari yang ada yang satu amalan yang saleh itu lebih dicintai dan lebih baik nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini, yakni 10 hari Dzulhijjah, dari hari pertama sampai dengan tanggal yang ke-10 Dzulhijjah, menunjukkan bahwasanya amalan soleh apa saja yang dikerjakan di hari-hari tersebut memiliki nilai pahala yang berbeda di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan hari-hari selainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya amalan tersebut menjadi amalan yang lebih baik di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan motivasi untuk kita bersama menghidupkan hari-hari kita ini dengan memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah membaca Al-Qur'an ataukah kita melakukan ta'lim wa tadris, dan serangkaian banyak dari amalan-amalan soleh bisa seseorang mengerjakannya di hari-hari tersebut. Hingga para sahabat mengatakan, "Walal jihad ya Rasulullah, tidak pula jihad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul mengatakan, walal jihad, tidak pula jihad. Illa rajulun, kecuali seseorang yang kharaja binafsihi wa malih, dia keluar dengan dirinya dan hartanya, walam yarji' minhu syai', dalam keadaan tidak kembali membawa apapun. Dia keluar berjihad di hari tersebut membawa dirinya dan hartanya. Dia korbankan jiwanya, dia infakkan hartanya untuk berjihad dalam keadaan tidak kembali membawa satu apapun ke rumahnya. Menunjukkan orang tersebut syahid, meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan tentu seorang yang syahid dengan amalan syahadahnya, syahidnya dia di sisi Allah Azza wa Jalla lebih afdal dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita motivasi yang sangat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan walal jihad, tidak pula jihad. Artinya amalan saleh yang dikerjakan di hari tersebut dari sisi fadilah dan keutamaannya mengungguli fadilah dan keutamaan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, kecuali seorang yang syahid. Ini menunjukkan motivasi untuk seorang muslim memanfaatkan hari-hari tersebut dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi puasa di hari Arafah, di dalamnya terkandung fadilah yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi seseorang dia menginfakkan hartanya dalam rangka untuk berkurban. Ini juga di dalamnya berisikan keutamaan yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayib, di pembahasan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari membacakan risalah Qaulus Sadid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan pembahasan seputar at-tawakkul, bab tawakkal, yang mana musannif alaihi rahmatullah membawakan firman Allah Azza wa Jalla di awal bab tersebut, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah Azza wa Jalla jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syekh bin Uzaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan ketika mensyarah dan menjelaskan muqaddimah di bab ini, beliau menyebutkan munasabah hadzal bab lima qablahu, disebutkannya bab tawakkal diiringi ataukah disebutkannya bab tawakkal setelah bab al-khauf, atau disebutkannya bab tawakkal yang sebelumnya adalah bab al-khauf sehingga digandengkan antara kedua pembahasan tersebut, adalah annal insana idza afrada Allah subhanahu bil khauf, bahwasanya seseorang apabila dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan al khauf, ia berikan rasa takutnya hanya kepada Allah azza wa jal, fa innahu ya'tamidu alayhi fi husuli matlubihi wa zawali makrubihi wa la ya'tamidu ala ghairihi, maka akan menjadikan dia untuk menyandarkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla terkait ia berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, atau mengkhawatirkan ataukah berkeinginan untuk terhindar dari sesuatu yang dibenci, dan dia tidak menyandarkan untuk mewujudkan itu seluruhnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan seorang yang memiliki rasa khauf takut kepada Allah Azza wa Jalla akan mengantarkan dia untuk menyandarkan segenap urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan at-tawakkul. Adapun definisi dari tawakkal adalah al-i'timadu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi jalbil matlub. Seseorang dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Perkara apa saja yang kita inginkan, maka hendaklah seseorang ia sandarkan keinginannya tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya dengan ia menyandarkan urusannya kepada Allah, menggantungkan keinginannya kepada Allah Azza wa Jal, Allah janjikan dalam ayatnya yang mulia, fahuwa hasbuh. Waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal akan mencukupi dirinya. Ya'ni kafihi. Akan memberikan kecukupan sehingga dia akan bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tersebut. Dalam perkara apa saja? Dalam perkara dunia, terlebih dalam perkara akhirat. Dan dengan seorang muslim, mukmin, ia menyandarkan semua urusannya yang dia inginkan kepada Allah Azza wa Jal, ternilai ibadah. Ternilai apa? Ibadah. Karena tawakal adalah termasuk ibadah hati. Berperan hati di dalam mewujudkan ibadah tersebut. Sehingga penting untuk seorang muslim ia mewujudkan ibadah yang demikian besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. wa zawalil makruhi ma'a fi'lil asbabil ma'dzuni fiha. Kata Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, dengan dan dia menyandarkan kepada Allah azza wa jalla terkait zawalil makruh, terhindarnya dirinya dari perkara yang dibencinya. Ketika dia sakit, maka sandarkanlah keinginan sembuhnya dia dari penyakitnya tersebut kepada Allah azza wa jalla. Jangan dia bersandar kepada obat yang diresepkan oleh seorang dokter. Jangan pula dia bersandar kepada seorang tabib yang mengawasi dirinya, demikian pula memeriksa kesehatannya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Ketika seorang mencari ma'isyah, dia berupaya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka sandarkanlah urusan dirinya di dalam mencari nafkah tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia sandarkan kepada dirinya. Nah, demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Dalam perkara-perkara yang lainnya teramat banyak, ya kan, keinginan kita untuk mewujudkan sesuatu dan kekhawatiran kita dari sesuatu tersebut. Banyak, kalaupun dirinci, sekian banyak yang kita inginkan dan sekian banyak yang kita khawatirkan. Dan subhanallah, kalau semisal semua keinginan-keinginan yang diinginkan oleh seorang muslim ia gantungkan kepada Allah azza wa jal, muncul dari dirinya rasa harap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia hakikatnya sedang beribadah kepada Allah azza wa jalla. Tidak terlihat dari amalan jawarihnya, tidak terlihat pergerakan lisan, tidak pula terlihat pergerakan tubuhnya. Hanya sekedar hati ia sandarkan itu seluruhnya kepada Allah azza wa jalla. Dia sudah mendapatkan pahala. Nah, kalau dalam sehari dia menyandarkan sekian banyak urusan, maka sekian banyak pula aktivitas pahala dari ibadah tawakal tersebut dia dapatkan, dan sekian banyak keutamaan ia miliki dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, ma'a fi'lil asbabil ma'dzuni fiha, dengan seseorang mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan untuk mewujudkannya. Sehingga definisi tawakal tidak hanya hati menyandarkan semua urusan kepada Allah azza wa jalla, tapi diiringi dengan akhdil asbab, menempuh sebab. Sehingga ketika seorang yang sakit, dia menyandarkan sembuhnya kepada Allah azza wa jalla dengan menempuh sebab yang mubah, bukan yang haram. Dia datangi dokter, dia minum obat-obatan yang halal, tidak ada keharaman padanya. Maka dia hakikatnya seorang yang memiliki tawakal yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah sempurna dari dirinya nilai-nilai tawakal. Hati menyandarkan urusannya kepada Allah azza wa jal, dan al-jawarih anggota badan mewujudkannya dengan menempuh al-asbab, sebab-sebab yang mubah. Sehingga inilah nilai ataukah makna dari at-tawakkal. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau semisal kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rizki yang berkecukupan seperti rizki yang Allah berikan kepada kawanan burung at-tayr, kepada burung. Yakhdhu khimasa wa taruhu bitana, yang dia pergi dalam keadaan kosong temboloknya, lapar, namun dia pulang dalam keadaan bitana, kenyang. Yang memberikan makan mereka adalah Allah azza wa jalla rabbul alamin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada binatang pun yang ada di bumi ini melainkan jaminan rezekinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan mempermudah kepada mereka sebab untuk memperoleh rezeki tersebut. Dan bila kita melihat seekor burung, ketika dia lapar dia akan terbang, ya kan, akan berusaha hinggap di satu dahan, turun di satu tempat, mencari rezeki yang Allah kadarkan kepada mereka, yang Allah tetapkan untuk mereka. Dengannya lah dia mendapatkan rezeki yang berkecukupan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Kalau semisal kita melihat keadaan seorang yang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka dia harus mewujudkan prinsip tawakal yang tadi disebutkan. Bertawakal kepada Allah dengan hatinya dan menempuh sebab yang mubah dengan anggota badannya. Sehingga Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan wa hadza aqrabu ta'rifin, ini adalah definisi yang paling tepatnya. Wala budda min amrayn, sehingga tawakal tersebut diwujudkan, diwajibkan terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama, ayyakuna al-i'timadu 'ala Allahi i'timadan shadiqan haqiqiyan, ia sandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan penyandaran yang jujur, yang sebenar-benarnya, tidak ada kedustaan padanya. Terus digantungkan keinginannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan di dalam hadis tentang samratut tawakkul, buah dari tawakkal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, barang siapa yang meminta asyhadah, mati sebagai seorang yang syahid di sisi Allah Azza wa Jalla bisidqin, dengan jujur dari lubuk hatinya, dia benar-benar memintanya kepada Allah Azza wa Jalla, ballaghahu Allahu manazil asyhada wa in mata ala firasyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan niscaya Allah akan menyampaikan dirinya pada tingkatan kedudukan syuhada walaupun dia meninggal di atas ranjangnya, mungkin karena sakit, mungkin karena sebab-sebab yang lain yang dengannya dia meninggal dunia. Artinya dia tidak meninggal di medan jihad, dia meninggal di atas ranjangnya, namun dia terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan menyandarkan keinginannya untuk Allah, menyandarkan keinginannya kepada Allah. Lihat bagaimana buah tawakul, Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan dirinya pada tingkatan sebagai seorang yang syahid walaupun dia wafat meninggal dunia di atas ranjangnya. Inilah pentingnya seorang mewujudkan tawakal tersebut, karena padanya ada fadilah keutamaan yang besar untuk pelakunya di dunia, demikian pula di akhirah. Diriwayatkan bahwasanya pernah suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu didatangi oleh sekelompok orang dari Yaman. Mereka berkeinginan untuk melakukan ibadah haji. Bila zadin, dalam keadaan tidak membawa bekal, mereka mendatangi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar bertanya kepada mereka, mereka mengatakan nahnul mutawakiluna 'ala Allah, kita orang yang bertawakal kepada Allah azza wa jalla, haji tidak membawa bekal, tidak membawa uang, tidak membawa perlengkapan untuk mereka bisa tinggal di sana selama sekian hari. Alasannya ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab, mereka mengatakan nahnu al-mutawakiluna 'ala Allah, kita adalah seorang yang bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Faqala, maka Umar mengatakan lastum al-mutawakilin bal antum al-mutawakilun, kalian bukan orang yang bertawakal, tapi kalian adalah al-mutawakilun, orang-orang yang pura-pura bertawakal. Kalau seorang yang tawakal dengan sebenar-benar tawakal, dia akan menempuh sebab. Sementara kalian tidak mewujudkannya, sehingga Umar mengatakan antum mutawakilun, kalian adalah orang yang berpura-pura tawakal. Hingga dikatakan terkait besarnya fadilah kedudukan tawakal ini, bahwasanya tawakal adalah nisfuddin, setengahnya agama. Tawakal adalah nisfuddin, setengahnya agama ada pada tawakal. Karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang memberikan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kita beribadah. Namun diletakkan ibadah tersebut sebelum al-isti'anah. Allah katakan setelahnya, wa iyyaka nasta'in, dalam surah Al-Fatihah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Beribadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita, ketika seorang muslim yang melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka diharuskan baginya untuk memohon bantuan pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan dirinya di dalam melakukan ibadah tersebut. Dan itu adalah termasuk dalam bab at-tawakkal. Ketika seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menempuh sebab, ya kan, dia beribadah dan diiringi dengan isti'anah, memohon bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya, fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Allah gandengkan antara ibadah dengan tawakal. Beribadahlah engkau kepada Allah, wa tawakkal 'alaih, dan bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara ibadah dengan tawakal itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada-Nya lah saya bertawakal dan hanya kepada-Nya lah saya kembali. Memberikan ibadah kepada Allah dan bertawakal juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan beberapa dalil tersebut, Syekh Ibnu Utsaimin belum menyebutkan, la yumkin tahqiqul ibadah illa bitawakkul. Tidak mungkin seseorang bisa merealisasikan, mewujudkan ibadah kecuali dengan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam perkara ibadah yang kita lakukan, apa saja ibadah tersebut, maka gantungkanlah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, niscaya Allah akan menyempurnakan ibadah tersebut dan akan memberikan pahala yang besar dari ibadah yang kita amalkan. Sehingga kedudukan tawakal adalah demikian mulia, bahkan mana min manazili sa'irina ilallah, keadaan mereka orang-orang yang berjalan melakukan safar, perjalanan untuk menuju Allah Azza wa Jal, perjalanan mereka diiringi dan diisi dengan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah tawakalnya seorang hamba kepada Allah, dan ini adalah perkara yang wajib. Perkara yang apa? Yang wajib untuk dikerjakan. Dan sebagai pertanda benarnya iman seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla adalah dengan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah dalam bab tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kemudian jenis tawakal yang kedua adalah al-i'timadu 'ala syakhsin fi rizqihi wa ma'ashihi. Seseorang menyandarkan semua urusannya kepada orang lain dalam hal rizki dan ma'isyah yang dia lakukan, sehingga seakan-akan dia mendapatkan rizki tersebut adalah karena dirinya, karena sebab dirinya. Nah, ia berharap kepadanya dan dia menempuh sebab untuk bisa bagaimana caranya orang tersebut memberikan rizki tersebut kepada dirinya. Demikian pula ketika seseorang menyandarkan urusannya kepada pekerjaan yang dia geluti, menganggap bahwasanya dengan dia mendapatkan demikian dan demikian adalah karena pekerjaannya, ia tidak menyandarkan rizki tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah kepada selain itu seluruhnya, seperti seorang yang sakit menyandarkan sembuhnya kepada tabib, kepada dokter, atau kepada obat yang diminumnya. Wa hadza minasyirkil asghar, dan hukumnya adalah termasuk dari syirik kecil. Sebagian ulama menganggap itu adalah syirik khafi, syirik yang samar, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti para sahabat untuk berhati-hati dari syirik tersebut, syirik khafi. Nah, yang sering seseorang terjerumus dalam hal tersebut. Sehingga yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah meyakini bahwasanya orang yang memberikan rizki kepada dirinya ataukah pekerjaan yang dia geluti sehingga dengannya dia mendapatkan rizki tersebut seluruhnya adalah sebab. Adapun al-musabbib al-awwal, penyebab terwujudnya itu seluruhnya untuk awal kalinya seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga seorang yang sempurna tawakalnya maka akan menyebabkan akhirnya dia mendapatkan kelapangan dalam keadaan mungkin orang lain selain dirinya mendapatkan himpitan, kesempitan dari apa yang dialaminya tersebut. Mungkin pernah kita dengarkan kisah Hajar dengan Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim alaihi salam membawa keduanya ke lembah Mekah, kemudian meninggalkan keduanya dalam keadaan tidak berkata, maka Hajar mendatangi Ibrahim dan mengatakan kepada dirinya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini? Ibrahim mengatakan, na'am, benar, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Hajar, dan ini adalah sebagai bentuk tawakal yang sempurna dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, idzan, kalau demikian Allah Azza wa Jal tidak akan menelantarkan kita. Kalau demikian Allah tidak akan apa? Menelantarkan hambanya. Karena apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam adalah mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari tawakal yang sempurna seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang ketiga dari macam-macam tawakal adalah ayyatawakkala ala syakhsin fima fuwidha ilaihi tasarrufu fihi. Seseorang menyandarkan urusannya kepada orang lain dalam perkara-perkara yang dia diperintahkan untuk mewakili dirinya untuk melakukan satu urusan-urusan tertentu. Ia sandarkan dirinya kepada orang lain dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah sebagai wikalah, perwakilan. Sebagai perwakilan. Seperti seorang menyandarkan ketika ingin membeli sesuatu, dia utus orang lain, tolong belikan saya ini dan ini. Naam. Ataukah dalam perkara-perkara yang lain dalam babul wikalah, dalam bab al-wikalah, maka fahadha la syai'a fihi, kata Syekh Munasaimin, ini adalah perkara yang tidak mengapa untuk dikerjakan. Li'annahu i'tamada 'alaihi wa ka'annahu yash'uru anna al-manzilata al-'ulya lahu fawqahu wa li'annahu ja'alahu na'iban 'anhu. Maka yang demikian diperbolehkan karena orang tersebut menyandarkan kepada dirinya, wa ka'annahu yash'uru anna al-manzilata al-'ulya lahu fawqahu, dalam keadaan menyadari bahwasanya kedudukan yang mulia itu adalah untuknya, di atas orang tersebut, dia yang memutuskan. Nah, sehingga dia hanya sekedar menjadikan dirinya sebagai penggantinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menyembelih sisa dari hewan kurban beliau sallallahu alaihi wasallam, wakala. Nah, menyerahkan, menyandarkan semua urusan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan Abu Hurairah untuk mengurus as-sadaqah, ya kan, dalam hadis yang masyhur, sampai akhirnya Abu Hurairah diajarkan oleh syaitan ayat al-kursi. Naam. Wa wakkala Urwah ibn al-Ja'ad ayyashtari lahu adhiyah. Pernah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepada Urwah ibn al-Ja'ad untuk membelikan kepada beliau hewan-hewan kurban. Naam. Ini semuanya termasuk dalam contoh yang ketiga dari jenis-jenis tawakal, dan yang demikian adalah perkara yang mubah, yang dibolehkan dan bukan termasuk dari kesyirikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, wala yakunu lil mu'attilati ay yatawakkalu 'ala Allah. Seorang yang ataukah kelompok mu'attilah. Kelompok mu'attilah itu artinya kelompok yang meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Allah tidak memiliki apa? Sifat, seperti Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Demikian pula Jahmiyah. Kelompok-kelompok Mu'tazilah yang menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah, enggak mungkin mereka ayyatawakkalu 'ala Allah, untuk bisa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. La lil mu'tazilati walal qadariyah, tidak pula untuk kelompok mu'tazilah, tidak pula qadariyah. Mu'tazilah ini termasuk dari bahagian kelompok mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kelompok qadariyah juga demikian, enggak bisa mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن المعطلة kata Syekh Munasaimin يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى والإنسان لا يعتمد إلا من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه. Kelompok mu'attilah, kenapa ternafikan dari mereka untuk bertawakal kepada Allah? Karena kelompok mu'attilah meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat-sifat. Sementara manusia, hamba makhluk, mereka tidak akan menyandarkan satu urusan dirinya melainkan kepada sesuatu yang sempurna sifatnya. Yang sempurna sifatnya. Naam. Sehingga ia sandarkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Menunjukkan ketika seorang menyandarkan kepada Allah Azza wa Jal, disebabkan karena seorang hamba meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbnya. Semua urusannya berada di tangan Allah Azza wa Jal. Dan Allah maha mampu untuk mewujudkan seluruh keinginannya dalam tahsilil matlub wa zawalil makruh. Mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau terhindar dari sesuatu yang dibencinya. Wa kadzalikal qadariyah, demikian pula kelompok yang kedua adalah kelompok qadariyah. Mereka tidak bisa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla karena mereka meyakini bahwasanya perbuatan seorang hamba itu terpisah dari Allah. Naam. Allah tidak memiliki andil di dalam mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan hambanya. Nah, sehingga kalau semisal keyakinannya demikian, gak mungkin mereka bisa bertawakal kepada Allah. Karena kalau semisal mereka menyandarkan urusannya kepada Allah, bertentangan dengan akidahnya. Karena katanya Allah tidak ada sangkut pautannya dengan perbuatan makhluk. Ini keyakinan yang batil. Sehingga dengan ini kita memahami akidah yang selamat dan bersih adalah akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Ketika mereka menetapkan pada diri Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang dengannya mereka bisa mewujudkan ibadah-ibadah mereka seluruhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Allah katakan dalam firman-Nya, bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup, la yamut, tidak mengalami kematian. Allah perintahkan seorang hamba bertawakal kepada Allah, kemudian disebutkan padanya sifat yang dimiliki oleh Allah, sifatul hayy, sifat maha hidup yang tidak ada kematian padanya. Berbeda bila seorang ia menyandarkan urusannya kepada makhluk. Mungkin di masa hidupnya makhluk tersebut, dia akan mendapatkan kecukupan. Dalam keadaan masing-masing makhluk terbatas umurnya, ya kan? Terbatas umurnya, terbatas pula kemampuannya. Maka berbeda jauh dengan seorang ketika menyandarkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang berikutnya musannif menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat seorang mukmin yang sebenar-benarnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlihat pada surat Al-Anfal ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada diri seorang mukmin yang benar-benar beriman, padanya terkumpul lima sifat yang mulia yang harus dia miliki sebagai pertanda benarnya imannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sifat yang pertama terdapat pada firman Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu mereka orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah akan bergetar hati-hatinya. Ini menunjukkan pada hati mereka tertanam sifat al-khauf. Sehingga ketika mengingat Allah Azza wa Jalla, maka hati tersebut mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat yang pertama, al-khauf. Sifat khauf, rasa takut, itu mereka miliki dan itu sebagai pertanda benarnya iman. Kemudian sifat yang kedua terdapat pada firman Allah Azza wa Jalla, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Mereka adalah orang-orang yang imannya itu akan naik, meningkat dengan membacakan ayat-ayat Allah atau dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai dalil bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan seorang mukmin itu bisa naik dan bisa berkurang, bertambah dengan amalan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Zaimin alaihi rahmatullah ketika mentafsirkan firman Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, beliau menyebutkan wa fi hadza dalilun ala anna al-insana qad yantafi'u biqira'ati ghairihi akthara mimma yantafi'u biqira'ati nafsihi. Di dalam ayat ini sebagai dalil bahwasanya terkadang seorang manusia itu bisa lebih mendapatkan manfaat dari bacaan orang lain lebih banyak dibandingkan bacaan dirinya sendiri. Nah, karena disebutkan wa idza tuliyat, apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatum imana, akan bertambah imannya. Sehingga terkadang demikian, mendengarkan bacaan orang lain itu lebih bermanfaat untuknya lebih banyak dibandingkan dia yang membaca Al-Quran. Karena inilah diceritakan dalam hadis, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk membacakan kepada beliau Al-Qur'anul Karim. Maka beliau membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Nisa sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, yang berisikan pengingat keadaan yang terjadi di yaumil qiyamah. Maka bagaimana apabila kami datangkan dalam setiap umat tersebut itu seorang saksi, wa ji'na, dan kami mendatangkan engkau ya Muhammad ala haula, atas mereka itu sebagai saksinya mereka. Maka diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuk, cukup. Beliau memerintahkan Ibnu Mas'ud menghentikan bacaannya. Fa nadhartu fa idza 'ainahu tadrifan. Saya memandang, menoleh, melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya melihat kedua mata beliau melinangkan air matanya, menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat keadaan dirinya nantinya di yaumil qiyamah akan diminta sebagai saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil dibolehkannya seseorang untuk meminta orang lain membacakan kepada dirinya Al-Qur'anul Karim. Kemudian sifat yang ketiga, yang berikutnya adalah diambil dari firman Allah wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka mereka bertawakal, menyandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selainnya. Kemudian yang keempat terdapat dalam ayat yang berikutnya alladzina yuqimuna shalah, mereka orang-orang yang mengerjakan salat. Dan yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka rizki mereka menginfakannya. Inilah lima sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, karena Allah menyebutkan dengan adawatul hasr innama, yang memberikan makna pembatasan, artinya sesungguhnya hanya seorang mukmin itu adalah mereka yang demikian dan demikian. Sehingga sifat-sifat tersebut ini senantiasa kita berupaya untuk mewujudkannya sebagai bertanda benarnya iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.